وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من القوم المسلمين رحمكم الله para pemirsa TV Roja, pendengar Radio Al Iman dan yang lainnya. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dalam melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah memasuki bab yang ke-58. Wala tatallu' lahu wala tatallu'in ilaihi. Ambil, yakni sebuah pemberian tanpa dia meminta dan tidak. Karena bab sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan tentang atau hadis kecuali yang memang diberikan dispensasi oleh suatu hal atau suatu peristiwa atau suatu keadaan yang mana seorang meminta tetapi dia diberikan. Nah, apa hukum mengambil sebuah terlintas dalam hatinya untuk meminta, tetapi dia diberikan. Nah, ini bab yang akan dibahas. Beliau membawakan sebuah hadis, yaitu hadis Abdullah bin Umar dari An Salim bin Abdullah bin Umar dari Salim. Salim ini adalah cucu dari Umar. Salim berkata dari ayahnya yaitu Abdullah an abihi dan dari Umar, yani Abdullah menerima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Allahu alaihi wasallam yu'tini al-ata, adalah dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi fa'akul, maka aku berkata, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faru min man huwa afqaru ilaihi minni, berikanlah yakni pemberian itu lebih memerlukannya daripada aku. Faqal, Tuhan tersebut faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu, ambillah kamu. Aka min hadha al-mal syai'un, apabila datang kepadamu ya hal berupa harta, wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin, sementara engkau tidak fakhudhu, maka ambillah. Fatamawwalhu, dan jadikan itu sebagai kulhu. Kalau kamu kehendaki, makanlah. Yani gunakanlah. Sedekah, bersedekahlah dari pemberian tersebut. Wa mala fala, yang arti yang tidak diberikan kepada kamu, maka janganlah engkau mengintainya, mencarinya, memintanya, jangan. Ya, qala Salim, kata Salim putra Abdullah, kana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an, Maka semenjak itu adalah Abdullah ini ayahnya, ayah Salim, Abdullah bin Umar, minta kepada seorang sesuatu pun, dan beliau pun tidak menolak kalau ada orang memberi. Hadis ini beliau amalkan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini berikan penjelasan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang juga tentu untuk kita semuanya, untuk umat beliau, minta-minta atau mengintai harta orang lain, ya, hatinya menggebu-gebu untuk. Tetapi terkadang ada orang-orang dapatkan sesuatu, tahu-taunya ada orang datang memberikan hadiah padanya atau memberikan sebuah, bahkan tidak pernah membayangkannya, tidak pernah mengharapkannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka seorang boleh menerimanya. Kepada semua pendengar dan juga pemirsa Roja di mana pun Anda berada, mohon maaf karena terjadi kendala teknis. Kami akan jeda dengan beberapa jeda berikut ini, di mana insyaallah taala kita akan terhubung kembali bersama kajian ilmiah Kitab Riyadhus Shalihin oleh Ustaz Mubarak Al-Malim hafizahullah taala. Maka tetaplah bersama kami di saluran Tilawatul Quran dan Kajian Islam 756 Radio Roja AM setelah beberapa jeda berikut ini. Barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. An Amirul Mukminin radhiyallahu bihi ta'ala, an Amirul Mukminin radhiyallahu bihi ta'ala. Al-Arba'un An-Nawawiyyah. Al-Arba'un An-Nawawiyyah. An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجاء TV saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wa anta ghairu musyrif wala sa'il, sementara engkau tidak mengintainya, tidak mencarinya, tidak memintanya, maka fakhudhu, ambillah, ya, fatamawalhu, dan jadikan itu bagian dari hartamu. Kalau engkau menghendaki, fa in syi'ta kulhu, kalau kamu menghendaki, gunakanlah harta itu, pakailah harta itu, makanlah yang diberikan padamu itu. Wa in syi'ta tasaddaq bihi, tetapi kalaupun kamu kehendaki, bersedekahlah dengan pemberian tersebut. Wa ma la fala tutbi'u nafsak, adapun yang tidak diberikan kepadamu, ya, sesuatu tidak diberikan maka kamu jangan mengintainya. Jangan kamu dibisiki oleh nafsumu untuk meminta. Jangan, itu tidak boleh. Nah, perilaku ini, ya, pedoman Nabi SAW ini menjadi pegangan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata Salim, putra beliau, fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an. Adalah Abdullah tidak pernah meminta kepada seseorang sesuatu apapun. Ya, wala yaruddu syai'an u'tiyahu. Dan beliau pun tidak memberi, tidak menolak suatu pemberian yang diberikan kepadanya. Nah, ini sikap yang sangat menengah, sikap yang wasat dalam masalah ini. Nah, yang diambil dari hadis ini bahwa kita dibolehkan untuk menjadikan pemberian seseorang sebagai bagian dari harta kita. Ya. Selama pemberian itu berupa harta, kita tidak mengharapkannya, kita tidak memintanya, tapi kita diberikan. Kemudian hal ini juga menjelaskan kepada kita bahwa memang yang namanya kehidupan manusia, dia memerlukan sesuatu yang dimilikinya. Makanya Allah tidak melarang seorang memiliki harta, memiliki sesuatu dalam kehidupannya itu berupa harta, karena memang dibutuhkan dalam kehidupan. Tetapi harta yang dimiliki adalah harta yang halal, dari pekerjaan yang halal, bukan dari upaya atau usaha yang haram. Karena bagaimanapun seorang memerlukan harta ya untuk kehidupannya. Kemudian harta yang dimiliki oleh manusia hendaklah juga tidak menjadikan manusia itu lalai dari mengingat Allah, lalai dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ini tidak dibenarkan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita pula tentang sikap dalam Islam, ya, yang diajarkan oleh Islam, yaitu lebih mengutamakan orang yang berhajat, yang membutuhkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Nabi alaihissalam, ketika beliau memberikan sesuatu kepada Umar, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, berikan pada yang lebih membutuhkannya. Artinya aku ini sudah cukup. Nah, ini namanya al-ithar, itharul ghair. Jadi mendahulukan orang lain. Dan ini sikap yang mulia dalam harta, yang dalam hal berkaitan dengan dunia. Tapi kalau dalam hal berkaitan dengan ibadah, ketaatan, ya ithar itu tidak terpuji. Ithar artinya mendahulukan orang lain. Di dalam masalah ibadah tidak dianjurkan. Tapi dalam masalah harta, masalah dunia, berikan yang lebih membutuhkan. Ya. Itu terpuji. Tapi dalam masalah ibadah, datang sholat berjamaah, ada shof depan, shof pertama yang masih kosong, ya, kemudian disuruh maju, dia memberikan orang lain, menyuruh orang lain yang maju. Ini tidak terpuji. Ya. Tapi hendaklah dia yang maju ke shof yang pertama. Jadi dalam hal-hal kebaikan, kita harus berupaya untuk mendahului dalam berbuat baik itu. Tetapi dalam hal-hal berkaitan dengan duniawi, ya apalagi seorang yang sudah cukup, maka hendaklah diutamakan orang lain. Kemudian juga hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, ada orang-orang yang mempunyai sikap taqallul minad dunya. Mereka tidak menginginkan yakni memperbanyak dari dunia ini. Tapi secukupnya, seadanya. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya meminta kepada Nabi alaihi wasallam untuk memberikan pada yang lainnya. Ini juga satu sikap zuhud. Perilaku zuhud yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka tidak mau memperbanyak yakni dari dunia ini berupa harta dan yang lainnya untuk diri mereka. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini adalah perilaku dan akhlak seorang yang dia diberikan oleh seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang mulia, ya. Dia diberikan sesuatu oleh pemimpin tersebut dan pemberiannya itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka tidak seyogianya seorang yang diberikan menolaknya. Ya, tidak sepatutnya dia menolak. Kalau itu pemberian dari seorang yang terpandang, orang yang adil, orang yang baik, ya, maka tidak sepatutnya seorang menolak pemberian tersebut. Ya, selama pemberian itu adalah pemberian yang sah, pemberian yang benar, yang wajar, dan tidak ada tujuan-tujuan lain dari dibalik pemberian itu. Adapun kalau sogok menyogok ya haram, ya, di zaman yang penuh dengan perkara-perkara seperti itu, ya, justru kadang-kadang bahkan banyak terjadi pemberian itu bukan karena Allah, tapi untuk mendapat dukungan, ya, untuk mendapat apa dunia, ya, agar seorang mendapatkan kedudukan, ya, dia memberikan, ya, ini yang tidak dibenarkan. Tapi kalau seorang diberikan oleh seorang pemimpin dan ikhlas, ya, maka seyogianya seorang menerimanya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, apabila kita mengetahui satu pemberian dan pemberian itu adalah halal, maka seyogianya tidak menolak pemberian tersebut. Jangan ditolak. Lain halnya kalau orang yang memberikan pada kita dan kita tahu bahwa orang ini melakukan mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka kita boleh menolaknya. Ya, bahkan kita menolaknya. Kalau dia memberikan dan kita tahu bahwa orang ini mendapatkan harta itu dari bukan dari jalan ya, bukan dengan jalan yang halal, dengan jalan yang haram, maka kita menolaknya. Tetapi kalau seorang memberikan kita pemberian yang halal, baik, maka tidak sepatutnya pemberian itu ditolak. Kemudian juga bahwa perlu diketahui para salaf dahulu, mereka itu adalah orang-orang yang enggan, ya, menerima pemberian dari para penguasa. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalaupun mereka menerima, mereka segera membagikan pada orang lain. Ya. Ini karena kezuhudan mereka dan ketakwaan mereka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang pemberian itu menjadikan seorang itu diam, ya. Meskipun melihat kemungkaran dia diam karena pemberian. Makanya para salaf dahulu mereka, ya, enggan menerima pemberian dari penguasa karena itu sebabnya. Ya, khawatir terbawa oleh pemberian itu sehingga kemudian mendiamkan kemungkaran, ya, atau hal-hal yang lainnya yang berdampak negatif kepada diri mereka atau kepada umat. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang perilaku dan akhlak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dikenal, ya, dalam sejarah para sahabat. Abdullah bin Umar adalah salah satu di antara orang-orang yang benar-benar senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu bab ke-59, babul hathi 'alal akli min amali yadihi wa at-ta'affufi bihi 'anis su'ali wa at-ta'arrud lil i'tha. Bab tentang al-hath 'alal akli min amali yadihi. Jadi bab tentang seorang dianjurkan untuk makan dari hasil keringatnya, dari hasil pekerjaannya. Wa ta'affuf bihi 'anil su'al. Dan bab ini menjelaskan anjuran untuk apa? Seorang menjaga kehormatan dirinya dengan pekerjaannya itu dari meminta-minta kepada manusia. Wa ta'arrud lil ita. Dan bab ini menjelaskan agar seorang tidak mengharapkan pemberian manusia. Nah, semua ini bagian dari tuntunan Islam kepada umat Islam agar mereka menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang senantiasa bergerak, yakni berbuat, bekerja, berusaha, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini menjelaskan tentang kehormatan diri seseorang dengan dia mengeluarkan, memeras keringatnya, ya, dan tidak menengadahkan tangannya, hanya meminta-minta pada manusia, yang menjadikan dia terhina, ya, menjadikan dia terhina. Dan telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di antara dampak dari selalu meminta-minta adalah kehinaan, terhina. Baik. Adapun ayat-ayat yang diberikan atau yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Dan apabila sholat telah selesai, ya, apabila telah selesai mengerjakan sholat, fantasyiru fil ardh, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan berharaplah dari karunia Allah, carilah rezeki, carilah nafkah. Ayat ini berada dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholat, Allah perintahkan apabila sudah selesai sholat Jum'at, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan perbanyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Nah, Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mencari karunia Allah dengan dia bergerak, dengan dia pergi, ya, pergi berjalan ke tempat-tempat yang di sana dia mendapatkan rezekinya dan bekerja, entah ke sawah, ladang, atau ke pasar bagi yang berdagang atau yang lainnya, untuk dia mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang mencari rezeki untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Fadhkurullaha katsiran. Maka bekerja, berusaha itu tidak menghalangi seseorang dari zikrullah. Dan berzikir pada Allah Azza wa Jalla ada zikir yang mendasar, yaitu zikrul qalb, yang mencegah seorang dari melakukan yang diharamkan oleh Allah. Seorang yang berusaha, seorang yang berdagang, seorang yang berada di pasar atau dimanapun, kalau dia selalu berzikir pada Allah, takut pada Allah, maka dia tidak akan mengambil hak orang lain, dia tidak akan menipu timbangan, ya, dia tidak akan ghish, jadi menipu, curang. Karena dalam kegiatannya, aktivitasnya, dalam berdagangnya, dalam bekerja, dia selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Dia mengetahui bahwa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Ya. Nah, jadi manfaat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wadhkurullaha katsiran, ketika seorang mencari karunia Allah, mencari rezeki, diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak zikir pada Allah, ya, adalah diantaranya untuk mencegah dia dari melakukan hal-hal yang diharamkan dalam pekerjaannya, seperti curang, menipu, memalsukan sesuatu, dan yang lainnya. Seorang selalu ingat pada Allah, dia akan takut untuk berbuat hal-hal yang dilarang dalam mencari rezeki Allah atau karunia Allah tersebut. Tetapi seorang yang lalai, yang lupa pada Allah Azza wa Jalla, ini akan menjadikan dia tidak takut pada Allah, menyebabkan dia itu curang, menyebabkan dia berbuat dosa dalam mencari nafkah tersebut. Ya. Dan juga makna dari ayat itu, atau ayat tadi ini, wadzkurullaha katsiran, yaitu zikrul lisan. Zikrul lisan, ya, berzikir pada Allah Azza wa Jalla dengan lisan. Dua-dua makna ini masuk. Ya, mencakup. Zikrul lisan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil dia mencari nafkah, sambil berzikir. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, intinya bahwa ayat ini Allah perintahkan kepada kaum mukminin setelah mereka mengerjakan sholat, hendaklah mereka bekerja, ya, berusaha mendapatkan karunia Allah, karena semua ini karunia Allah, ya, karunia Allah, rezeki Allah itu luas. Carilah, berupayalah, berusahalah, Allah akan memberikan. Kemudian ada pun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Hadis yang pertama, An Abi Abdullah Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu qaal, dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an qaal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلِ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلِ فَيَأْتِيَ بِعُزْمَةٍ مِّنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, seorang di antara kalian, dia mengambil tali, ya, kemudian dia datang ke jalan ke gunung, ya, lalu kemudian dia membawa, ya, seikat, sepikul kayu di punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu dengan itu Allah memberikan kecukupan dia, ya, dan Allah menjaga kehormatannya dari meminta-minta pada manusia, itu adalah lebih baik baginya. Itu adalah lebih baik bagi orang tersebut daripada dia meminta-minta atauhu au mana'u. Bisa jadi dia diberikan, bisa jadi dia tidak diberikan. Ini ajaran Rasulullah SAW kepada kita, kepada umat beliau. Hadis ini adalah hadis sahih dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, Rasul AS mendidik umatnya agar kita menjadi umat yang meminta-minta kepada manusia. Tapi beliau mendidik umat beliau untuk menjadi umat yang mau bekerja, mau berusaha, mau memeras keringatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Dan beliau alaihi salatu wassalam memberikan contoh pekerjaan yang mungkin dianggap hina oleh manusia. Tapi justru ini lebih mulia. Seorang ketika dia keluar mencari kayu, ya, dengan tenaganya, yang kemudian dia menjual kayu itu kepada orang yang membutuhkan. Lalu dia mendapatkan hasil dari jualan kayu itu lebih baik daripada dia menengadahkan tangannya kepada manusia, meminta-minta, kadang diberikan, kadang tidak diberikan, kadang dihinakan, dikata-katai. Ya. Waliyadzubillah. Maka Islam atau Nabi SAW mengajarkan pada kita, ya, untuk bekerja. Jangan menjadi seorang yang menjadi penganggur. Orang yang menganggur tersuruh berbuat, apalagi yang masih mempunyai kemampuan, ya, yang masih mempunyai tenaga, sanggup untuk bekerja, punya keahlian, ayo bekerja, berbuat. Jangan hanya meminta-minta. Nah, jadi hadis ini adalah merupakan tuntunan Nabi SAW kepada umat beliau agar mereka itu ta'affuf, bisa menjaga kehormatan diri mereka dari meminta-minta kepada manusia, yaitu dengan bekerja. Kemudian bahwa salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki itu adalah dengan bekerja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seorang di masjid duduk, ya, hanya meminta tapi tidak mau kerja. Maka disebutkan dalam riwayat yang dinukil dari beliau, beliau mengatakan pada orang itu, "Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah." Sesungguhnya langit tidak menghujani emas dan perak. Artinya ini anjuran, perintah untuk bekerja. Keluarlah engkau, bekerjalah. Wah, Allah perintahkan keluar dari masjid itu bekerja. Fa idza qudiyatish shalat fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai salat, keluarlah. Carilah rezeki, carilah karunia Allah. Kau muslimin dan kau muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya seorang meminta selama dia masih mempunyai kemampuan untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berupaya. Maka dia tidak dibenarkan meminta. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang pernah kita bahas tentang tidak halal dia meminta selama dia masih mempunyai kemampuan untuk bekerja. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa kita dianjurkan untuk berbuat, ya, mengeluarkan tenaga, memeras keringat di dalam bekerja, dan ini bagian dari mengambil atau melaksanakan sebab. Dan ini adalah tuntunan agama kita, yaitu melakukan sebab, ya, berupaya, berusaha, itu namanya sebab. Adapun hasilnya serahkan pada Allah Azza wa Jalla, tapi lakukan sebab. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di muka bumi, di seluruh penjuru bumi Allah ini, dan makanlah dari rezeki Allah. Kita disuruh bekerja, baru kemudian makan. Ya. Jadi mengambil atau al-akhdhu bil asbab. Melakukan sebab untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian bahwa sikap meminta-minta sikap yang tercela, ya, bisa jadi diberikan, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi diberikan, bisa jadi tidak. Dan kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jangan meremehkan suatu pekerjaan atau merendahkan suatu pekerjaan selama pekerjaan itu halal, pekerjaan itu baik, tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka kita tidak boleh meremehkan. Ya. Seorang mengambil kayu, disebutkan dalam hadis ini. Dia bawa talinya kemudian pergi ke hutan. Ya, mengikat, mencari kayu kemudian dijual. Ini bukan pekerjaan yang hina. Ya. Yang hina itu justru meminta-minta lebih hina daripada seorang bekerja dan tenaganya dan keringatnya untuk mendapatkan rezeki. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau Rasulullah sallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum uzmatan ala dhahri, seorang di antara kalian ya, mengambil seikat kayu atau memikul seikat kayu di atas punggungnya, khairun lahu min an yas'ala ahadan, lebih baik baginya daripada dia meminta kepada seorang, fayu'tiyahu aw yamna'uhu aw yamna'ahu, bisa jadi dia diberikan, bisa jadi dia ditolak, tidak diberi, tidak diberikan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadihi." Adalah Nabiullah Dawud alaihi salam, beliau tidak makan kecuali dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis-hadis ini juga memberikan kepada kita keteladanan dengan menyebut Nabi Daud alaihissalam bahwa beliau adalah orang yang bekerja dan tidak makan kecuali dari hasil pekerjaannya. Dan Nabiullah Daud adalah seorang yang pandai besi. Allah berikan mukjizat kepada beliau melunakkan besi. Ya, ini satu kemuliaan. Jadi Nabiullah Daud alaihissalam tidak makan kecuali dengan hasil keringatnya, hasil pekerjaan tangannya. Maka hadis ini adalah anjuran untuk beramal, untuk bekerja. Ya, hadis ini adalah anjuran untuk bekerja agar seorang makan dari hasil upayanya sendiri, dari jerih payahnya, dari keringatnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang demikian, yang dia bekerja makan dari hasil pekerjaannya. Bahkan disebutkan di sini tangan, biadihi, dan tangannya. Ya, dengan tangannya. Ini keutamaan bekerja. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bekerja itu tidak kemudian berarti seorang itu tidak bertawakal pada Allah, tapi justru tawakal itu dengan berbuat. Setelah kita berbuat, melakukan sebab, kita serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bahwa seorang yang, kalau seorang nabi itu Daud alaihissalam bekerja untuk makan dari hasil jerih payahnya, padahal beliau mempunyai tugas-tugas yang banyak sebagai seorang nabi, berdakwah di jalan Allah, ya, memimpin rakyatnya, ya, alaihissalam, maka ini juga merupakan anjuran dan pelajaran bagi para ulama, para dai, para mubaligh, ya, agar tidak hanya mengharapkan dari manusia. Ya, kita dianjurkan bekerja. Jangan menjadikan dakwah sebagai alasan untuk tidak bekerja. Ya. Mereka, Nabiullah Zakaria akan disebutkan pada hadis yang berikut ini. Seorang tukang kayu, beliau bekerja, makan dari hasil pekerjaannya. Maka dari itu tidak ada alasan bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah untuk kemudian hanya mengharapkan dari pemberian manusia. Tapi hendaklah dia pun ada waktu untuk dia bekerja dan ada waktu untuk dia berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Zakaria alaihi salam najjaran, adalah Zakaria alaihi salam, yaitu Nabi Zakaria, seorang pandai kayu. Kalau Nabi Daud pandai besi, maka Nabi Zakaria seorang pandai kayu, yaitu orang tukang kayu, ya, membuat peralatan-peralatan rumah. Ya, itu Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nah, ini semua contoh keteladanan bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW, agar kita berbuat, bekerja, berusaha, ya, dan tidak menghalangi untuk kemudian berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir dalam bab ini, qala An-Nawawi rahimahullah taala wa an al-Miqdad ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiy Allah Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadihi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Dari Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu an. Kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma akala ahadun tu'aman qattu, tidaklah seorang makan suatu makanan khairan min an yakula min amali yadih, yang lebih baik daripada makanan yang dimakan dari hasil pekerjaan tangannya. Wa inna Nabi Allah Daud sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Allah Daud sallallahu alaihi wasallam kana yakulu min amali yadih, beliau makan dari amal, dari pekerjaan, hasil pekerjaan tangan beliau." Nah, hadis ini juga menunjukkan atau ada tambahannya bahwa seorang hendaklah ya dia mencari makan dengan pekerjaan tangannya sendiri dan usahanya. Ya, sehingga apa yang masuk dalam perutnya dari hasil keringatnya. Ya, bukan dengan meminta-minta pada manusia. Nah, ini juga bimbingan dari Nabi alaihissalam kepada setiap mukmin muslim agar dia bekerja, berusaha, ya, sehingga apa yang dimasukkan dalam perutnya dari hasil pekerjaan yang halal, dari hasil upayanya dan keringatnya yang halal, dengan demikian maka dia menjadi makanan yang lebih afdal, yang lebih baik, ya, daripada dia meminta-minta kepada manusia. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-60. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babul karami wal jud wal infaq fi wujuhil khairi thiqatan billahi taala. Bab al-karam, bab tentang kedermawanan. Wal jud wal infaq, bab tentang kedermawanan, kemurahan hati, infak di jalan-jalan kebaikan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan atau bab ini mengandung anjuran agar seorang itu menjadi orang dermawan. Menjadi seorang dermawan itu tidak menunggu harus kaya dulu, tidak. Karena kedermawanan itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada banyak macam kedermawanan. Jadi jangan disempitkan makna kedermawanan itu hanya pada hal yang berkaitan dengan materi, berkaitan dengan harta. Tidak. Nah, kedermawanan yang merupakan salah satu sifat yang mulia, dan ini adalah salah satu sifat Rasulullah SAW yang sangat jelas pada beliau. Nah, sifat ini, seorang apabila ingin memiliki sifat ini, dia harus berjiwa besar. Ya, harus berjiwa besar, thiqah billah, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang ragu, tidak bakal bisa memiliki sifat ini. Apalagi orang yang takut dengan kehidupan ini, takut dengan ekonomi, khawatir miskin, sulit, ya, untuk memiliki sifat ini. Sifat ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa setiap apa yang dia berikan pasti digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, dunia atau di akhirat. Ini yang mampu memiliki sifat fiqh billah dalam bentuk dia dermawan, memberikan atau selalu memberi kepada yang lain. Dan bab ini penting. Apalagi kita hidup di zaman yang pola fikir manusia materialistis. Menilai seorang dan materi. Ya. Mau menerima seorang kalau punya materi yang banyak. Kalau tidak ada materinya, ditolak. Ya. Demikian pula sifat ego yang telah melanda belahan umat ini. Maka pembahasan-pembahasan seperti ini akan mengembalikan kita kepada tuntunan Islam yang hak dan mengembalikan kita kepada fungsi seorang muslim yang baik, yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang 10 hal atau 10 jenis dan 10 macam kedermawanan. Saya akan berupaya membacanya secara singkat atau mengambil poin-poinnya. Bahwa al-jud, sikap dermawan itu ada 10 tingkatan, kata beliau rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama dan yang paling tinggi adalah al-jud bin nafs. Seorang dermawan dan jiwanya dan dirinya. Ya. Ini yang tertinggi. Makanya orang-orang mati syahid yang mendermakan jiwa mereka karena Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling yang mulia atau paling mulia setelah para anbiya, para siddiqin, kemudian para syuhada. Jadi al-jud bin nafs. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah taala. Mendermakan dirinya kepada Allah. Ini yang tertinggi. Kemudian yang kedua, yaitu al-jud bi ar-riyasah. Ketika dia diberikan oleh Allah Ta'ala kekuasaan yang merupakan amanah, dia manfaatkan kekuasaan ini untuk berderma kepada rakyatnya, kepada manusia, kepada umat. Ya. Jadi kepemimpinannya itu bukan malah mengambil dari umat, tidak. Tapi bagaimana dia manfaatkan kepemimpinannya agar kepemimpinannya bermanfaat bagi orang bagi orang banyak. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, yaitu al-jud birahatihi wa rafahiyatihi. Dia dermawan dengan kekayaan, kecukupan, kemegahan yang ada padanya, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Dia selalu memberi. Selalu memberi. Kemudian juga yang keempat ada al-jud bil ilmi. Seorang dermawan dan ilmunya, dia selalu berbagi ilmu, mengajarkan manusia kepada kebaikan. Ya. Mengarahkan mereka kepada yang terbaik. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini termasuk bagian dari al-jud. Yang kelima, yaitu al-jud bin naf'i bil jah. Seorang yang memiliki kehormatan di tengah masyarakat. Dia manfaatkan kehormatannya ini untuk memberi manfaat pada orang lain. Untuk menolong orang lain. Membantu orang lain. Mencarikan pekerjaan untuk orang lain. Karena dia memiliki kehormatan. Ucapannya didengar. Nasihatnya didengar. Ya. Pendapatnya diterima. Nah, dia manfaatkan kehormatan ini untuk memberikan pada orang lain. Ini jud bin nafi bil jah. Jadi dia dermawan, mendermakan kehormatan dirinya, ya, kewibawaannya, kepercayaan orang kepadanya untuk memberi manfaat pada orang lain. Kemudian juga yang berikutnya adalah al-jud bil badan. Ada orang yang dia hanya punya tenaga fisik, juga dia gunakan untuk membantu orang yang lain, membantu orang yang lemah dengan fisik yang ada pada padanya. Ini bagian dari jud, bagian dari kedermawaan. Kemudian yang ketujuh adalah al-jud bil ard. Ya, dia berderma dengan kehormatan dirinya meskipun orang mencelanya, kadang-kadang orang membencinya, mengata-ngatainya, tapi dia tetap memberi maaf. Ya, lapang dadanya, mudah memberikan maaf pada orang lain. Padahal dia dihina, mungkin dia dicela, tapi semua itu dia berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia maafkan pada orang lain yang berbuat tidak baik kepada dirinya. Jud bil ard, ya, bil ard. Kemudian al jud bis sabr, seorang jud dengan kesabaran. Jadi dia bersabar dalam memberikan, menolong, membantu, selalu dan penuh kesabaran. Ya, kadang-kadang dia butuh tapi dia dahulukan orang lain. Dia lebih bersabar daripada, lebih mampu bersabar daripada orang lain. Maka dia dahulukan orang lain itu, dan dia mengambil kesabaran. Sudah aku sabar, dahulukan dia. Ini jud bis sabr. Ya. Kemudian kesembilan, al jud bil khuluq wal bishr wal basatah. Seorang dia memiliki sifat atau jud dengan akhlak yang mulia dan kelembutannya pada orang lain, wajahnya tersenyum. Ini bagian dari jud. Ya. Tidak pelit untuk menghadapi orang dengan wajah yang ceria. Ya, ini bagian dari jud. Jadi itu kemudian terakhir, yaitu al-jud bitarkihi ma fi aidin nas alaihim. Kedermawanan yang terakhir adalah, kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang dia membiarkan apa yang ada di tangan manusia. Ya, dia tidak pernah mengusik yang ada di tangan manusia. Ya, tapi dia ikhlas. Dia tidak mencari untuk dirinya atau meminta pada orang lain apa yang ada pada mereka, tidak. In al-jud, ya, bitarkihi ma fi aidin nas. Dia meninggalkan, membiarkan apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak mencarinya, tidak mengincarnya untuk dirinya, tidak. Itu adalah pemberian Allah pada mereka. Jadi itu diantara yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, macam-macam kedermawanan. Intinya bahwa insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pembahasan tentang bab ini, yang masih akan berlanjut di mukaddimah dari bab ini. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan pada kita sifat yang mulia, akhlak yang mulia, ya. Karena agama ini pada hakikatnya adalah, ya, setelah seorang mengetahui akidah, ibadah, yang tampak itu adalah akhlak, perangai. Karena akidah seseorang kita tidak tahu, itu di hatinya. Tapi akhlak seseorang kita mengetahui. Makanya Ar-Rasul alaihissalam mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kata para ulama, mengapa Nabi alaihissalam menyebutkan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak? Padahal beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan tauhid, menyingkirkan kesyirikan, untuk menegakkan ibadah pada Allah, ya, dan menjauhkan diri dari ibadah pada selain Allah. Ya, ada pokok-pokok yang lebih dari itu yang diutus oleh Allah, beliau diutus oleh Allah kepada manusia. Tapi mengapa beliau menyebutkan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak? Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, karena akidah itu sesuatu yang tersembunyi dalam hati seseorang, tidak diketahui. Ya. Fulan akidahnya apa, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Tetapi perangai akhlak sesuatu yang dilihat. Ya. Sesuatu yang dilihat, yang dirasa. Ya. Makanya beliau menyebutkan tentang akhlak itu. Ya. Padahal beliau diutus oleh Allah untuk menyebarkan, menegakkan tauhid. Agar manusia beribadah hanya pada Allah. Menebarkan sunnah beliau. Namun beliau menyebutkan akhlak yang mulia, karena itulah yang tampak. Itulah yang tampak bisa dilihat oleh manusia. Ini yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku luqauli hadza wallahu taala a'lam. Kami kembalikan kepada al-akh di Jakarta yang melanjutkan acara ini. Allahu a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi kajian yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Kami hadirkan dari pertanyaan pesan singkat di sesi pertama ataupun kesempatan pertama untuk sesi tanya jawab ini. Ustaz, saya ingin bertanya, pernah mengambil uang di sebuah musola pada bulan Ramadan. Ketika itu saya masih kurang ilmu agama. Bagaimana cara saya bertobat dari hal tersebut, Ustaz? Apakah saya harus mengembalikan uang tersebut atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Dan saya pun lupa berapa nominal uang yang pernah saya ambil tersebut. Barakallahu fikum. Baik, memang kadang-kadang seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta. Dan harta sehingga kemudian seorang berbuat ya tanpa mengetahui akibatnya dan dosanya. Dan ini karena faktor kejahilan. Tapi alhamdulillah saudara penanya telah menyadari bahwa itu perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa. Dan beliau ingin bertaubat dan Allah Maha Penerima taubat bagi hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang melakukan satu dosa, haknya adalah hak berupa harta, maka wallahu a'lam Anda mengembalikan, ya jika Anda mampu, ya. Kembalikanlah apa yang pernah diambil itu. Adapun nominalnya Anda lupa, ya penanya lupa, maka Anda perkirakan. Dan perkirakan itu yang maksimal, jangan yang minimal. Lebih baik lebih daripada kurang. Lebih baik memberikan daripada mengambil hak orang lain. Maka Anda perkirakan kira-kira berapa yang Anda ambil, ambil angka yang tinggi. Ya. Kalau misalnya Anda perkirakan ya itu 75.000 misalnya, Anda naikkan. Tapi rasanya enggak sampai segitu sih. Kira-kira mungkin 50.000. Ambil yang 75.000. Kalau lebih Anda sedekah. Tidak ada ruginya. Tapi kalau kurang, ya masih ada hak orang lain atau hak musola itu pada Anda. Oleh karena itu, wallahu a'lam, ya Anda kembalikan, ya yang bertanya tadi, kembalikan itu kepada musola dan tidak perlu Anda menyampaikan kepada takmirnya, saya dulu pernah ini dan tidak usah. Ya. Masukkan di celengannya, ya kalau ada celengan di situ, sejumlah yang diambil, yang diperkirakan berapa, tanpa memberitahukan. Karena apa? Karena ini pun akan berdampak. Kalau memberitahukan dampaknya baik, alhamdulillah. Tapi kalau Anda beritahukan dampaknya jelek, Anda ditangkap, dimasukkan ke, dilaporkan ke polisi, malah lebih jelek dampaknya. Oleh karena itu ambil yang teringat. Kembalikan dengan cara ya masukkan uang itu di apa celengan yang ada di musala. Ya insyaallah. Nah, Allah Maha mengetahui. Ya, semoga Allah menerima taubat Anda. Itu obat penanya yang menanyakan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan kepada para penanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat yang beliau kerjakan. Dan pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita masuk atau persilakan pula bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, tentunya melalui layanan telepon ke nomor 0218236543. Baik, silakan kita coba sapa. Naam. Halo. Ya, terputus bagi Anda yang ingin terhubung, silakan di pagi hari ini 0218236543. Baik, penelpon berikutnya. Naam. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Naam, silakan Umu. Ini Ustaz, batasan sholat asar sama sholat subuh itu nyampe jam berapa habisnya ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Naam. Sholat asar sama sholat subuh, batasan jamnya nyampe jam berapa gitu Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya, silakan. Baik, pertanyaannya tentang batas habisnya sholat asar dan sholat subuh. Pada hakikatnya, ya, kita dianjurkan untuk sholat tepat pada waktunya. Ya, karena ketika Nabi SAW ditanya tentang amal apakah yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Dalam satu riwayat, as-salat fi awali waktiha. Sholat pada waktunya, dalam satu riwayat, sholat pada awal waktunya. Jadi ini yang lebih utama. Namun kadang-kadang ada satu hal yang menjadikan seorang itu mengakhiri sholatnya atau terlambat sholatnya. Misalnya di waktu subuh ada orang tertidur, tidak ada yang bangunkan dia. Ya, kalau dia bangun sebelum terbitnya matahari, maka itu artinya dia sholat masih pada waktunya. Dan itu tertidur. Tertidur itu pengecualian. Lain kalau seorang menyengaja dan sengaja menunda. Nah sekarang pada akhirnya ada jadwal sholat yang sudah bisa dikatakan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Misalnya terbitnya fajar jam sekian. Kemudian terbitnya matahari jam sekian. Berarti waktu antara terbit fajar dan terbit matahari, itulah waktu sholat subuh. Ya. Jadi sebelum terbit matahari, selama seorang bersholat, sebelum terbitnya matahari, ya karena suatu hal, maka berarti dia sholat pada waktunya. Ya. Misalnya, 5 menit lagi terbit matahari dalam jadwal itu. Seorang bangun, wudhu, kemudian dia sholat. Selesai salam, pas 5 menit. Artinya dia sholat pada waktu. Maka dengan mudah insya Allah pada zaman kita ini bisa melihat jadwal tentang jadwal-jadwal sholat itu. Dan insya Allah itu ya bisa jadikan pegangan. Karena juga dikerjakan atau dihitung oleh para ahlinya. Ya, dihitung oleh para ahlinya. Ini tentang jadwal sholat. Nah sekarang ada orang misalnya tertunda sholat asarnya atau sholat subuhnya karena suatu hal. Maka ada hadis Nabi SAW tentang sholat asar. Man adroka ra'atan minal asri, faqad adroka al asra atau as-salah. Dan siapa yang mendapat satu rakaat sholat asar, kemudian waktunya habis, maka dia sudah mendapatkan sholat asar. Jadi maksimal minimal, ya, seorang itu sholat, dia mendapatkan satu rakaat dari waktu yang ditetapkan oleh agama ini. Ya. Dia dapat satu rakaat kemudian salat asar satu rakaat, tahu-tahu kemudian azan maghrib. Maka dia lanjutkan salatnya sampai selesai. Sampai salam. Jangan kemudian dia batalkan karena sudah masuk waktu maghrib. Tidak, lanjutkan salatnya. Dan ini pun dia lakukan karena suatu alasan. bukan dengan menyengaja berleha-leha kemudian baru tunggu waktunya hampir habis kemudian dia sholat, ini hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Tapi kalau karena suatu sebab sehingga dia terlambat sholat, kemudian dia sholat satu rakaat asar atau satu rakaat subuh, kemudian terbit matahari atau terbenam matahari, sementara dia sudah melakukan satu rakaat, maka dia lanjutkan sholatnya. Semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau seorang menyengaja menunda-nunda waktu, ini yang sangat berbahaya dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat yang mereka menunda-nunda, yakni mereka lupa terhadap lalai terhadap salat mereka. Para ulama menyebutkan artinya mereka menunda-nunda waktu salat sampai akhir, sampai habis waktu salat, baru kemudian mereka salat ya, atau mendekati akhir. Sementara rukuknya tidak karuan, sujudnya juga cepat. Ya. Nah, ini dosa. Tapi kalau karena suatu sebab, maka waktu ketika seorang mendapatkan satu rakaat sebelum datangnya waktu maghrib, dia mendapatkan satu rakaat asar, ini berarti dia telah melaksanakan sholat asar secara sempurna. Artinya dia lanjutkan sholatnya sampai selesai meskipun terdengar suara adzan maghrib. Ya. Demikian pula di waktu subuh. Seorang karena suatu hal dia terlambat sholat, tapi dia dapat satu rakaat sebelum matahari terbit, maka lanjutkan sholatnya. Dia telah mendapatkan sholat subuh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat saya jelaskan tentang pertanyaan tersebut. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat. Seorang ibu atau ibu Yani di Tambun yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga bila datang ke masjid untuk sholat berjamaah selalu menunggu iqamah? Barakallahu fikum. Untuk sholat berjamaah selalu menunggu iqamah. Barakallahu fikum. Baik, tentang masalah ini, kalau seorang dia menunggu iqamah itu dengan melaksanakan sholat sunnah qobliyah di rumahnya dan masjid, kebetulan masjid dekat, maka insya Allah tidak mengapa. Karena sholat sunnah ya, itu lebih utama di rumah. Tetapi alangkah baiknya apabila dia ya, datang ke masjid, manfaatkan waktu yang ada sambil menunggu iqamah, dia bisa sholat tahiyat masjid, atau bisa membaca Al-Quran, atau bisa berdoa di antara adzan dan iqamah. Jadi banyak manfaatnya. Ya. Jadi dilihat dari mengapa dia menunggu adzan itu. Kadang-kadang ada orang yang memang sengaja nunggu adzan. Ya masing-masing ganjarannya Allah Ta'ala yang mengaturnya. Tapi kalau seorang datang lebih awal, masih ada amalan-amalan yang bisa dia lakukan, maka itu lebih afdal. Ya, itu lebih afdal. Tapi kalau seorang pun hanya ingin datang untuk hanya sholat wajib, sementara dia manfaatkan waktu di rumah untuk sholat sunnah, atau mungkin ada hal yang dia lakukan, maka itu pun tidak mengapa. Intinya adalah dia sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas kajian dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan di sesi tanya jawab. Dan karena waktu pulalah yang membatasi kita, mohon disampaikan sebagai ikhtitam maupun istifadah pada perjumpaan kita di pagi hari ini. Nah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita usia dan umur yang bermanfaat, agar kita betul-betul mampu melaksanakan atau menggunakan dan memanfaatkan sisa hidup kita ini agar bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, ya umat dan masyarakat kita. Dan demikian insya Allah Ta'ala kita hidup bermanfaat ya dalam dunia ini. Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini, apa yang telah kita sampaikan tadi menjelaskan pada kita tentang kemuliaan seorang muslim tatkala dia bekerja dia berupaya dalam mencari nafkah untuk kehidupannya dan menghidupi istri dan anak-anaknya atau keluarganya, ini satu kemuliaan. Ya. Maka Islam adalah agama yang memang menganjurkan, memerintahkan kita untuk berbuat dan bekerja. Islam bukan agama yang mengajarkan kita menganggur, tidak. Tapi bekerjalah, berbuatlah. Dan yang sampai pekerjaan itu melalaikan kita dari mengingat Allah, berzikir pada Allah Ta'ala, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari berzikir pada Allah, dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Jadi jangan sampai kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, pekerjaan, mencari rezeki, mencari nafkah, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bekerja dan memberikan hak setiap yang berhak. Hak Allah kita berikan, hak diri kita berikan, hak keluarga kita berikan, dan seterusnya. Demikian itulah Islam, ya, yang meletakkan suatu, setiap sesuatu pada tempatnya. Aku qauli hadza, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.